Rino wengi tansah kelingan rawa kali mantap bantal duweng tak sayang sayang di kaya wong ketanah. Saben dino aku ngelamun tekan omah atiku bingung dari tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung.